الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, karya seorang muhaddis besar di abad ini, dan beliau adalah seorang mujaddid, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita manfaat yang besar, baik dari sisi ilmu, demikian pula dari sisi iman, dari apa yang telah kita pelajari. Dan semoga semakin menambah basirah dan pengetahuan kita tentang bagaimana cara mengerjakan solat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sepatutnya sebagaimana yang telah kita umumkan sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan kepada salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar solat sunnah, solat tatawu'. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kitab tersebut, untuk menyempurnakan pembahasan tentang solat kita, maka saya ingin menambah beberapa perkara dan hukum-hukum penting yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan setelah solat. Amalan-amalan apa yang dianjurkan dan disyariatkan setelah kita menyelesaikan solat wajib, menegakkan solat wajib, agar kemudian kita mengamalkan setelah solat wajib hal-hal yang juga berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ayuhal ikhwata fillah, merupakan hal yang disyariatkan bagi seorang muslim apabila ia telah menegakkan salat wajib untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai salat, tidak langsung berdiri kemudian meninggalkan saf salat berjamaah tanpa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah setelah salat wajib merupakan hal yang disyariatkan dan dianjurkan. Hal itu berdasarkan dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Di antara dalil Al-Quranul Karim yang menunjukkan disyariatkannya berzikir setelah salat adalah firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-103. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan apabila kalian telah menegakkan salat, pada ayat sebelumnya Allah Azza wa Jal menerangkan tentang tata cara pelaksanaan salat ketika dalam kondisi perang, salatul khauf. Setelah itu Allah Azza wa Jal menyebutkan firman-Nya ini, apabila kalian telah menegakkan salat, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ayat ini diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Dhahaba al-jumhur ila anna hadha adh-dhikra al-ma'mura bihi innama huwa ithra salatil khauf." Bahwa mayoritas para ulama menyebutkan bahwa zikir yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah zikir yang disyariatkan untuk diucapkan setelah melaksanakan salat al-khauf, salat dalam kondisi khauf. Ai idza faraghtum min as-salati fadhkurullah bil qalbi wal lisan ala ayyi halin kuntum, yaitu apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan hati kalian, dengan lisan, dalam kondisi apapun kalian, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa adimu dzikrahu bit takbir wat tahlil wad du'a min nasr la siyama fi halil qital, dan hendaknya kalian senantiasa continue dalam berzikir kepada Allah dengan bertakbir, bertahlil, dan berdoa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih terkhusus lagi dalam kondisi pada saat terjadinya peperangan. Jadi yang menjadi syahid dari firman Allah Azza wa Jalla ini bahwa apabila seorang dalam kondisi perang saja, mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berzikrullah setelah salat, padahal itu dalam kondisi perang. Dan salat dalam kondisi perang, di sana banyak keringanan-keringanan, banyak perkara-perkara yang pada hakikatnya itu merupakan rukun yang digugurkan dalam kondisi salatul khauf. Namun dalam kondisi seperti itu, Allah Azza wa Jal tetap memerintahkan kepada kaum muslimin setelah mengerjakan salatul khauf untuk senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, kata beliau, ya'muru Allah Ta'ala bi kathrati dzikr aqiba salatil khauf wa in kana mashru'an muraghaban fihi aydan ba'da ghairiha. Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk memperbanyak zikir selepas salatul khauf, meskipun juga disyariatkan dan dianjurkan setelah selain salatul khauf dari salat-salat yang lainnya. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal dalam surah Qaf pada ayat yang ke-40, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Wa minal laili fasabbihhu, dan di malam hari hendaknya kalian bertasbih kepada Allah. Wa adbaras sujud, dan di saat selesainya atau di penghujung-penghujung sujud, maksudnya salat. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid rahimahullah, bahwa beliau mengatakan, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amarahu an yusabbiha fi adbaris salawati kulliha, bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya untuk bertasbih di penghujung seluruh salat-salat. Di penghujung seluruh salat-salat. Lalu beliau menjelaskan, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah, wa adbaras sujud. Dan as-sujud yang dimaksud di sini adalah salat. Dan disebutkannya sujud untuk menjelaskan bahwa sujud merupakan rukun yang sangat penting di dalam satu salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Mutawatir riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya, yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala tentang disyariatkannya berzikir. Zikrullah selepas salat-salat wajib. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, ajma'al ulama'u ala istihbab adh-dhikri ba'da as-salah wa ja'at fihi ahadithu kathiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Telah sepakat para ulama tentang dianjurkannya berzikir setelah salat, dan telah datang hadis-hadis yang sekian banyak dengan berbagai macam jenis menjelaskan tentang disyariatkannya berzikir selepas salat tersebut. Ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau ditanya, halidzikru ba'da salati afdal am tilawatul Qur'an? Apakah berzikir setelah salat itu lebih afdal atau membaca Qur'an? Selesai salat, apakah yang lebih afdal? Begitu selesai salat berzikir kepada Allah Azza wa Jal, atau selepas salat langsung baca Qur'an? Maka kata Al-Auza'i rahimahullah, laisa syai'un ya'dilul Qur'an, walakin kana hadyus salaf adh-dhikra. Tidak ada sesuatu yang dapat menyaingi keutamaan membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi bimbingan para ulama us-salaf selepas salat adalah berzikir, bukan membaca Al-Quranul Karim. Dalam artian yang disyariatkan, yang dianjurkan bagi seorang selepas salat adalah mendahulukan zikir, meskipun membaca Al-Quranul Karim memiliki keutamaan-keutamaan dan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang telah kita ketahui dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Kubra oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang perbuatan sebahagian kaum muslimin yang mereka bertasbih dan bertahmid dan bertakbir, yaitu selepas salat. Apakah ini merupakan satu amalan yang sunnah ataukah amalan yang dibenci? Maka diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tasbihu wat-takbiru aqibas salati mustahabun laisa biwajib. Bertasbih, bertakbir, yakni berzikir selepas salat merupakan hal yang dianjurkan, namun bukan satu hal yang wajib. Artinya begitu selesai salat seorang meninggalkan, asal hukumnya diperbolehkan, namun itu merupakan hal yang dianjurkan. Wa man arada an yaquma qabla dhalik falahu dhalik wa la yunkaru alayhi. Barang siapa yang ingin berdiri sebelum dia berzikir selepas salat, maka dia boleh melakukan itu. Tidak ada pengingkaran atasnya. Wa laysa liman arada fi'la al-mustahabbi ay yatrukah. Walakin yanbaghi lil-ma'mum alla yaquma hatta yansarifa al-imam. Dan tidaklah bagi seorang yang hendak melakukan satu perbuatan yang dianjurkan untuk dia meninggalkannya. Akan tetapi kata beliau, sepantasnya bagi makmum agar jangan dia berdiri, jangan dia meninggalkan safnya jangan dia meninggalkan saf dalam salatul jamaah hingga imam berbalik. Ay yantaqilu anil qiblah, hingga imam berbalik meninggalkan untuk menghadap kiblat. Karena itu termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai beliau mengerjakan salat, maka beliau bersegera untuk berbalik menghadap kepada para makmum. Itu nanti akan kita bahas insyaallah taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sepantasnya bagi makmum untuk tidak langsung berdiri. Tidak langsung berdiri sampai menunggu imam berbalik menghadap kepada makmum, meninggalkan menghadap ke arah kiblat. Wala yanbaghi lil imam ay yaq'uda ba'da salam mustaqbil al qiblah illa miqdara mastaghfara thalathan wa yaqulu Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan tidak sepantasnya bagi imam untuk terus duduk menghadap kiblat setelah salam kecuali sekedar dia beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, lalu dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu hendaknya imam segera berbalik meninggalkan untuk menghadap kiblat dan menghadap kepada makmum. Wa idza taqala al imam faman arada ay yaquma qama, maka apabila imam telah berbalik, siapa yang ingin berdiri silakan dia berdiri. Wa man ahabba ay yaq'uda yadhkurullah fa'ala dhalik, dan barang siapa yang senang untuk tetap duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Jadi dari penjelasan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menerangkan kepada kita tentang disyariatkannya dan dianjurkannya bagi seorang selepas salat untuk duduk sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna salat yang dia lakukan. Dan nanti akan kita terangkan beberapa hukum yang penting tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan selepas salat. Apakah disyariatkan mengangkat suara ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas salat, atau yang disyariatkan suara itu dilirihkan? Lalu apa yang kita ucapkan, zikir-zikir yang disyariatkan selepas salat, dan apa amalan-amalan yang tidak dianjurkan dari amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang pada hakikatnya itu merupakan amalan yang tidak ada sumbernya dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.